بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة dan أخوات sekalian pada kesempatan daurah kali ini kita akan membahas tiga usul, tiga prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipaparkan, yang dijelaskan oleh Al-Walid Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri Hafizahullah dalam risalah beliau dalam kitab Al-Is'af bi Idahi Mawqif Al-Haq Hal Al-Ikhtilaf, ya, makna kitab ini adalah memenuhi kebutuhan dalam menjelaskan mawqif, sikap yang benar dalam keadaan terjadi ikhtilaf, terjadi perselisihan. Dalam kitab ini Asy-Syaikh Hafizahullah menjelaskan tiga usul, tiga prinsip disertai dengan penjelasan furu', cabang-cabang yang merupakan percabangan dari sebagian prinsip tersebut sebagai pencerahan bagi umat, bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana seharusnya bersikap, bagaimana sikap yang benar saat terjadi perselisihan. Karena perselisihan itu pasti terjadi dan tidak bisa dihindari. Namun yang penting adalah bagaimana kita menilai setiap perselisihan, memilah-milah perselisihan-perselisihan yang terjadi, dan bagaimana kita bersikap pada setiap perselisihan. Ini tentunya membutuhkan qawaid, membutuhkan kaidah-kaidah. Ya. Kaidah-kaidah itu akan kita pelajari pada kitab ini. Perkara pertama, prinsip pertama, al-amrul awal, al-asul awal, anna al-asla fil insaniyah huwa khalisut tadayyuni lillahi subhanahu wa ta'ala وحسن اتباع رسله. وهذا ما دل عليه الدليل الصريح من الكتاب الكريم ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. Sesungguhnya yang merupakan asal pokok pada seorang insan, sebagai seorang insan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu memurnikan agama untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, memurnikan beragama hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, semata untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridhonya, cintanya, tidak untuk selainnya, dan mengikuti ittiba', mengikuti ajaran rasul-rasulnya dengan baik. Inilah yang ditunjukkan oleh dalil yang jelas, yang gamblang dalam Alkitab, Al-Quran, Al-Karim, dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 213. Ayat ini menunjukkan prinsip yang telah dikemukakan tadi. Dari awal, dari asalnya manusia di atas Islam, di atas keikhlasan beragama, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga akhirnya terjadi awal perselisihan, penyimpangan dari Islam, awal terjadinya syirik. Allah Ta'ala berfirman, kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fihi wa makhtalafa fihi illa alladhina utuuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum qala Allahu alladhina amanu limakhtalafu fihi min alhaqqi bi'iznihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratil mustaqim. Kanan nas adalah umat manusia tadinya, asalnya, awalnya, ummatan wahidah, umat yang satu, tidak ada perselisihan, semuanya di atas Islam, semuanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah, taqarrub, mendekatkan diri hanya kepada Allah dengan ikhlas, tidak ada syirik, tidak ada menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga terjadinya perselisihan syirik yang pertama kali di muka bumi. Faba'athallahu an-nabiyyina mubashshirina mundhirin, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dalam rangka untuk memberi berita gembira bagi orang-orang yang beriman dengan ridha Allah, dengan balasan jannah, surga, dan memberi peringatan bagi yang menentang kebenaran, yang tidak mau beriman, memilih kekufuran, kesyirikan, diancam dengan adab Allah Subhanahu wa ta'ala, diancam dengan neraka. Wa anzala ma'humul kitaba bil haqq, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan bersama mereka al-kitab dengan benar. Tujuannya liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi. Berisi hukum Allah untuk memutuskan perselisihan di antara manusia dalam perkara-perkara yang mereka berselisih. Wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum. Tidaklah berselisih di dalamnya kecuali orang-orang yang telah diberi kitab tersebut. Tidaklah berselisih tentang kitab itu kecuali orang yang telah diberi kitab. Setelah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan, mereka berselisih karena bagi di antara mereka saling melampaui batas, ya, kejahatan di antara mereka, permusuhan di antara mereka. Dalam perselisihan yang terjadi itu, fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idni. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk orang-orang yang beriman dalam perkara yang mereka perselisihkan. Ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman al-haq, yang benar dari perselisihan-perselisihan itu dengan izinnya. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Allah subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk siapa saja yang Allah kehendaki ke jalan yang lurus. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan mengenai tafsir ayat ini, beliau menukil tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, bahwa antara Nuh dengan Adam asharatu qurun, ada 10 abad, ya, ada 10 abad, 1 abad 100 tahun, ya, berarti 100 kali 10 berarti berapa? 1000. Ya, jarak antara Nabi Adam dengan diutusnya Nabi Nuh. Kulluhum ala syari'atin min al-haq. Awalnya mereka semua di atas syariat Islam, di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala, di atas al-haq, kebenaran. Fakhtalafu, kemudian mereka berselisih. Setelah terjadi perselisihan, terjadi kesyirikan yang pertama kali, faba'athallahu nabiyyan wa rasulan mundzirin. Kemudian Allah SWT mengutus para nabi, ya, dalam rangka mubasyirin wa mundzirin. Mengenai jarak antara Adam dengan Nuh, telah datang hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam, ya, yang dikeluarkan oleh At-Tabarani Al-Hakim. Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwa antara Adam dengan Nuh seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, asharatu qurun, ada 10 abad. Jadi 10 abad lamanya sejak Adam, ya, 10 abad lamanya ke depan. Kemudian terjadi perselisihan yang pertama, terjadi kesyirikan yang pertama di muka bumi. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul yang pertama, yaitu Nabi Nuh. Adam alaihissalam hanya Nabi, bukan Rasul. Rasul yang pertama adalah Nuh, diutus sebagai Rasul yang pertama ketika terjadi perselisihan yang pertama di muka bumi. Terjadi syirik yang pertama, pertama kali terjadi di muka bumi, ya, dan itu dalilnya pada hadis syafaat ketika orang-orang berkumpul di padang mahsyar dan membutuhkan syafaat untuk segera diputuskan urusan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbondong-bondong mendatangi Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam menunjuk mengarahkan mereka untuk mendatangi Nabi Nuh. Yang dikatakan pada hadis tersebut, "Idhabu ila Nuh wa awwalu rasulin bu'itha 'ala wajhil ardh." Kalian pergi datangi Nabi Nuh, minta syafaatnya karena dialah rasul yang pertama diutus di muka bumi. Ini yang benar. Ibnu Katsir juga menukil ya riwayat lain dari Ibnu Abbas yang mengatakan kana an-nasu ummatan wahidatan, adalah manusia tadinya umat yang satu, artinya adalah mereka tadinya dulunya awalnya kafir semua. Fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa mundzirin, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi. Nah, kemudian Ibnu Katsir menegaskan wal qaulul awwalu an Ibn Abbas ashahhu sanadan wa ma'nan. Pendapat yang pertama dari Ibnu Abbas itu yang lebih benar. Ditinjau dari segi sanad riwayat itu yang ya lebih sahih. Lebih bisa dipertanggungjawabkan dari segi riwayat, dan ditinjau dari segi makna itu yang lebih benar, yaitu atsar Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa antara Adam dengan Nuh 10 abad semuanya awalnya di atas syariat Islam, tidak ada yang berselisih sampai kemudian terjadi perselisihan yang pertama kali di muka bumi, akhirnya terjadi kesyirikan yang pertama, akhirnya diutuslah rasul yang pertama, yaitu siapa? Nuh. Nah, jadi yang pertama dari Ibn Abbas itu yang lebih benar ditinjau dari segi sanad riwayat dan dari segi makna, li'anna an-nasa kanu 'ala millati Adam 'alaihi salam, karena adalah manusia di atas millah Nabi Adam. Kita tahu bersama kisahnya dalam Al-Quran ya. Karena kesalahan Nabi Adam memakan buah yang terlarang dalam jannah, apa nama buah itu tidak penting bagi kita, bahkan itu tidak dikabarkan kepada kita ya. Yang jelas gara-gara itu ya, Nabi Adam dan Hawa yang tadinya belum jadi nabi, Allah muliakan dalam jannah, dalam surga. Kecuali larangan mendekati pohon tersebut, larangan memakan buahnya. Namun atas hasutan godaan iblis, kemudian melakukan kesalahan Adam dan Hawa. Ya. Memakan buah tersebut, kemudian diturunkanlah ke bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada Adam untuk bertaubat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ijtabah, memilihnya dan mengangkatnya sebagai nabi. Sebagai nabi yang pertama. Dan pada hadis yang dikeluarkan oleh At-Tabarani Al-Hakim yang kami sebutkan tadi dari Nabi SAW yang menjelaskan bahwa antara Adam dengan Nuh ada 10 abad, di hadis itu Nabi ditanya, "Akana Adamu nabiyan?" Apakah Adam itu nabi? Nabi SAW mengatakan, "Na'am." Ya, dia nabi. Jadi nabi yang pertama. Ya, kemudian lahir anak-anak keturunannya. Hasil perkawinan antara Nabi Adam dengan istrinya Hawa. Terus ya berkembang Bani Adam semuanya di atas ajaran, di atas millah. Agamanya Nabi Adam. Dan itu Islam, yaitu tauhid. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengenal yang namanya syirik. Tidak ada perselisihan. Satu umat. Kana an-nas ummatan wahidah. Hatta abadu al-asnam. Hingga mereka menyembah patung berhala. Juga ya, itu adalah hasil makarnya iblis. Karena memang telah bersumpah untuk menyesatkan Bani Adam yang mampu mereka sesatkan. Sehingga terjadilah hal itu. Terjadilah syirik yang pertama kali di muka bumi. Mereka menyembah patung. Ya. Patung-patung itu tadinya sebenarnya hanya dibuat sebagai awalnya hanya sebagai momentum saja untuk mengingat orang-orang soleh mereka. Ya, Wad, Suwa' dan nama-nama yang disebutkan dalam surat Nuh. Nama orang soleh yang setelah meninggal mereka berinisiatif membuat patung-patungnya sebagai momentum mengingatkan mereka dengan orang-orang soleh itu agar bersemangat beribadah. Dan itu sudah makarnya iblis. Ya. Dengan melihat patung-patung orang-orang soleh itu mengingat ini dulu orang-orang soleh kan. Sehingga kemudian memicu mereka untuk semangat beribadah meniru orang-orang soleh itu ketika melihat patungnya. Awalnya begitu. Qala alaihimul abad. Qala alaihimul amad. Kemudian berlalu waktu, generasi awal tersebut yang tujuannya hanya itu. Ya. Mati, datang generasi berikutnya, kejahilan semakin melanda mereka. Ya. Makar iblis semakin meningkat. Ya. Sampai berhasil membuat mereka akhirnya menyembah langsung patung itu. Sudah bergeser dari tujuan awal. Akhirnya mereka pun melakukan syirik yang pertama kali di muka bumi. Diutuslah Nuh, faba'athallahu ilaihim Nuhan alaihi salam, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka Nabi Nuh. Fakana awwala rasulin ba'athahu Allah ila ahli al-ard. Maka menjadilah Nuh sebagai rasul yang pertama yang diutus di muka bumi untuk mendakwai kaum tersebut, kaumnya yang telah melakukan syirik yang pertama kali. Nah, ini tarjih Ibn Kathir dan ini yang benar. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah mendukung tarjih Ibn Kathir ini dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu hadis kursi yang dikeluarkan oleh al-Imam Muslim. Hadis kursi itu, istilah hadis kursi adalah pembahasan dari segi matan, ya, dari segi penisbatan matan hadis. Yang tertinggi adalah hadis kursi, yakni Nabi alaihi salatu wassalam menisbatkan kepada Allah bahwa Allah berkata. Jika penisbatan hadis tersebut bahwa Nabi alaihi salatu wassalam yang berkata, ya, bersabda, maka itu hadis marfu'. Jika tidak sampai riwayat itu kepada Nabi alaihi salatu wassalam, hanya sampai pada sahabat bahwa sahabat berkata, maka itu hadis mauquf. Ya. Jika lebih rendah dari itu, hanya sampai tabi'i dan di bawah tabi'i, yang tingkatannya di bawah tabi'i disebut maqtu', terputus hanya sampai kepada tabi'i atau di bawah tabi'i, tidak sampai kepada sahabat. Nah, ini hadis qudsi. Nabi alaihissalam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa inni khalaqtu 'ibadi hunafa." sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku sebagai orang-orang yang berstatus hunafa. Hunafa adalah jamak hanif, orang-orang yang lurus agamanya, orang-orang yang bertauhid di atas fitrah Islam. Fa'atathum syayatin fajtalathum an dinihim. Kemudian datang setan-setan kepada mereka, menggoda mereka, ya, mempengaruhi mereka, menaklukkan mereka, menggiring, menyeret mereka keluar dari agama mereka, masuk ke dalam kekufuran, kesyirikan. Wa amaratuhum ayyushriku bi malam unzil bihi alaihim sultana. Dan setan-setan itu merintahkan kepada mereka untuk menyekutukan aku dengan selain, kata Allah, sesuatu yang aku tidak turunkan atas mereka sultan hujjah atas perkara itu. Syirik adalah batil, tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, tidak ada hujjahnya, tidak ada sultannya. Hadis ini menunjukkan bahwa pada asalnya manusia di atas fitrah Islam, mereka pada asalnya hunafa, adalah orang-orang yang hanif, orang-orang yang lurus agamanya, orang-orang yang bertauhid di atas siratul mustaqim. Kemudian datang syaitan yang menggoda mereka, mempengaruhi mereka, merintahkan mereka membuat syirik sehingga melakukan perselisihan, menyelisihi Islam. Keluarlah mereka dari fitrah, keluarlah mereka dari Islam. Nah, ini hadis ini mendukung, ya, makna yang telah datang dari Ibn Abbas tadi dalam memahami ayat kana an-nasu ummatan wahidatan, bahwa adalah tadinya awalnya manusia itu, manusia itu satu umat, yakni Islam, hingga terjadi syirik yang pertama sebenarnya telah dijelaskan tadi. Nah, kemudian dipetik dari ayat dan hadis ini, ya, dan yang semakna dengannya dari Al-Quran dan As-Sunnah, sekian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus Rasul-Rasulnya. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya. Tujuannya adalah untuk mengembalikan manusia kepada jalan yang benar dari urusan agama mereka setelah terjadinya perselisihan di antara mereka. Setelah terjadinya perselisihan di antara mereka, permusuhan di antara mereka, saling bermusuhan satu dan yang lainnya, berselisih satu dengan yang lainnya. Ini yang pertama. Jadi para rasul dan kitab-kitab, ya, itu, para rasul itu diutus dan kitab-kitab itu diturunkan bersama rasul-rasul yang diutus, tujuannya adalah sebagai, ya, penunjuk jalan untuk kembali kepada agama yang benar setelah terjadinya perselisihan. Jika tidak ada petunjuk jalan tersebut, manusia akan bingung melihat perselisihan yang ada, kekufuran ini, kesyirikan ini. Yang kedua, pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi biiznih, sampai akhir ayat, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk orang-orang yang beriman terkait dengan perselisihan manusia. Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman mana yang benar dari perselisihan mereka dengan izinnya. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim, Allah memberi petunjuk siapa yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus. Di sini terdapat tambih, di sini terdapat peringatan bahwasanya wajib bagi setiap muslim ketika terjadi ikhtilaf, perselisihan, ayanzur ila al-haq. Yajib 'ala al-muslim halal ikhtilafi ayanzur ila al-haq. Wajib bagi setiap muslim ketika terjadi perselisihan untuk melihat kepada al-haq, kepada kebenaran. Dan itu dijadikan sebagai barometer. Kebenaran itu yang dijadikan sebagai barometer untuk menimbang, mengukur al-aqwal wal-amal, ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang muncul saat terjadi perselisihan. Karena akan bermunculan statement-statement, ya, pendapat-pendapat, sikap-sikap, perbuatan-perbuatan yang beraneka ragam saat terjadi perselisihan yang akan membingungkan. Kecuali jika melihat kepada al-haq, kepada kebenaran, kemudian itu yang dijadikan sebagai patokan, itu jadikan barometernya untuk menimbang dan mengukur seluruh ucapan dan perbuatan yang bermunculan itu. Nah, ini makna fahadallahu alladzina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idzni. Dengan itu seseorang akan terbimbing, dia akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengikuti kebenaran. Dan mengikuti ini peringatan yang lain, yaitu anna al-ijtima'a wal ittifaqu 'ala ma anzala Allah 'azza wa jalla fi kutubihi wa 'ala al-sinati rusulihi huwa sabilun najati wa sabilul falahi wa sabilus sa'adati fid dunya wal akhirah. وما عدا ذلك من أقوال المختلفين فليست بشيء. Sesungguhnya persatuan dan kesepakatan di atas apa yang telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jal dalam kitab-kitabnya dan melalui lisan Rasulnya, itulah sabilun najah, itulah jalan keselamatan. Sabilul falah, jalan keberuntungan. Wasabilus sa'adah, jalan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Selain itu dari ucapan-ucapan orang-orang yang menyelisihi kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan lisan-lisan Rasulnya, tidak ada artinya. Ya. Bal fil ayati ma yash'iru bi dhanbi al mukhtalifin alladhina khalafu al haqq wa rakibu al batila ba'da ma tabayyana lahum al haqq. Bahkan pada ayat ini ada yang mengindikasikan adanya celaan terhadap orang-orang yang melakukan perselisihan, menyelisihi al-haq, menyelisihi kebenaran, dan mereka mengikuti, menempuh kebatilan. Setelah datang penjelasan, setelah kebenaran itu tampak jelas. Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idznih. Wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Allah memberi petunjuk orang yang beriman di tengah-tengah perselisihan mereka. Allah SWT beri petunjuk orang yang beriman, menunjukkan kepada mereka yang hak dari perselisihan mereka. Jadi sebenarnya al-haq, kebenaran itu sudah tampak, sudah jelas. Namun mereka berselisih, menyelisih al-haq. Maka Allah SWT menunjukkan kepada orang yang beriman, al-haq tersebut diikuti oleh mereka. Ini menunjukkan adanya celaan kepada orang-orang yang menyelisih al-haq. Setelah al-haq, kebenaran itu jelas, kemudian berselisih, menyelisihi al-haq. Kemudian kesimpulan yang ketiga, ayat dan hadis dan yang semakna dengannya menunjukkan bahwa ad-du'atu ila Allah 'ala basiratin humul ladzina yujannidun anfusahum wa yabdhuluna kullama ataahumullah سبحانه وتعالى من العلم والعمل والقوة والقدر والوقت كي يرد الناس إلى الأمر الأول والسمت الأول وهو ما اختاره الله لعباده من الهدى ودين الحق. Sesungguhnya para da'i yang berdakwah, mengajak manusia, mendakwai manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas basirah, di atas ilmu, di atas ilmu. Ya. Mereka lah orang-orang yang telah menyiapkan diri mereka, membariskan diri mereka, siap untuk berjuang dalam barisan da'i-da'i kebenaran, mencurahkan segala apa yang Allah berikan kepada mereka berupa ilmu, amal, kekuatan, kemampuan, dan waktu, berjuang semaksimal mungkin agar bisa mengembalikan manusia kepada urusan yang pertama, ajaran yang pertama yang telah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya berupa petunjuk agama yang hak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis yang dikeluarkan oleh Ahmad dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhumah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli." Qat. Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku. Tidak ada satu nabi pun sebelumku illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum, kecuali merupakan kewajiban atas nabi itu membimbing umatnya, menunjukkan umatnya kebaikan yang dia ketahui untuk mereka ikuti. Wa ayyundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum, dan memperingatkan kepada mereka, kepada umatnya, kejelekan yang diketahuinya agar mereka mewaspadainya. Wa inna ummatakum hadhihi qad ju'ila afiyatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha bala'un umurun tunkiruna. Dan sesungguhnya umat kalian ini, umat ini, umat Muhammadiyah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keselamatan manhajnya, akidahnya, amalannya diletakkan pada generasi awalnya. Diletakkan pada generasi awalnya. Sehingga generasi awal itu benar-benar merupakan generasi emas, istimewa. Mereka di atas Islam yang murni, yang mereka terima langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam, dan diikuti oleh generasi berikutnya, generasi tabi'in, kemudian generasi tabi'in tabi'in, tiga generasi awal yang direkomendasi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik generasi adalah generasi itu, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Generasi Nabi adalah sahabat radhiyallahu anhum, kemudian murid sahabat tabi'in, kemudian murid tabi'in, atba'u tabi'in, tabi' tabi'in, sampai kemudian muncul penyelisihan yang pertama, bid'ah yang pertama, ya, berawal dari munculnya bid'ah khawarij sebagai kelompok sempalan pertama yang menyimpang keluar dari ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, dari jalannya kaum mukminin, para sahabat salafun shalih radhiyallahu anhum. Khawarij menyusul bid'ah berikutnya, bid'ah berikutnya, bid'ah berikutnya, ya, hingga tercapai apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah," umatku akan berpecah belah sampai 73 golongan, kulluha finnar, semuanya terancam neraka dengan kesesatannya, bid'ahnya, illa wahida, kecuali satu, wahumul jama'ah, yaitu jama'ah, orang-orang yang berjama'ah berkumpul bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah, di atas pemahaman yang dijalani oleh Nabi Al-Sabsam bersama sahabatnya. Ya, itulah yang dikatakan di sini pada oleh Nabi Al-Sabsam, seusibu akhiruha bala'un umurun tungkiruha, akan menimpa akhir umat ini, generasi akhirnya, bala, musibah, ya, ujian, nah, perselisihan, musibah perselisihan, bala, dan perkara-perkara yang kalian mengingkarinya, kemungkaran-kemungkaran. Nah, jadi jika ingin selamat saat terjadinya perselisihan yang banyak itu, maka ikuti du'at al-haq, du'at al-ilm, da'i-da'i kebenaran, da'i-da'i yang berdakwah ala ilm, ala basirah, karena mereka lah yang berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan wahai Muhammad Nabi SAW, inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah ala basirah, di atas ilmu, ana, saya, wa man ittaba'ani, dan yang mengikutiku. Yang mengikuti Nabi SAW di atas jalannya, yang berdakwah juga dengan ilmu, di atas basirah. Inilah yang mengajak manusia, mengajak umat untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang murni, yang tidak bersyubhat, yang tidak mengandung kesesatan, bid'ah, yang tidak rancu dengan syubhat-syubhat, kesesatan dan bid'ah. Mengajak mengikuti jalannya generasi awal. Yang telah kita dengar pada hadis Abdullah bin Amr bin As tadi, wa inna ummatakum hadhihi qad ju'ila 'afiyatuha fi awwaliha. Keselamatan beragama, keselamatan manhaj, akidah, ibadah, amalan terletak pada generasi awal. Para sahabat radhiyallahu anhum yang diikuti oleh murid-murid mereka dengan tabi'in, kemudian asba' tabi'in. Oleh karena itu adalah Wahb ibn Kaisan rahimahullah, apabila dia duduk bersama sahabat-sahabatnya di majelis, dia tidak bangkit meninggalkan majelis itu hingga beliau menyampaikan wasiat kepada mereka, mengatakan kepada mereka, i'lamu annahu la yusliha akhir hadzal amr illa ma aslaha awwalahu. I'lamu, ketahuilah oleh kalian, kata dia, annahu la yusliha akhir hadzal amri, tidak akan bisa memperbaiki akhir urusan ini, urusan agama ini, illa ma aslaha awwalahu, kecuali yang telah memperbaiki awalnya. Dia hidup di masa yang sudah terjadi perselisihan yang banyak, sudah banyak bid'ah, kesesatan, ya. Maka beliau mewasiatkan kepada mereka bahwa tidak akan bisa memperbaiki urusan ini yang telah diperselisihkan ini, kecuali apa yang memperbaiki urusan awal dulu. Apa yang beliau maksud? Ya. Berkata Ashab ibn Abdul Aziz, Ashab ibn Abdul Aziz bertanya kepada Imam Malik. Al-Imam Malik adalah muridnya Wahab ibn Kaisan. Wahab ibn Kaisan tadi yang kita dengar, kebiasaan dia setiap kali bermajelis dengan murid-muridnya, tidaklah dia bangkit meninggalkan majelis kecuali dia menyampaikan wasiat tersebut, i'lamu annahu la yusliha akhir hadhil amri illa ma aslaha awalahu. Di antara muridnya adalah Al-Imam Malik. Al-Imam Malik ditanya oleh Ashhab ibn Abdul Aziz, apa yang dia maksud, apa yang dimaksud oleh Wahab ibn Kaisan dengan kalimatnya itu. Al-Imam Malik menjawab, yuridu fi badi'il Islam. Al-Qala yuridu taqwa. Al-Imam Malik menafsirkan bahwa dimaksud oleh syekhnya Wahb Ibn Kaysan tidak akan memperbaiki akhir urusan ini kecuali yang memperbaiki awalnya. Yang dia maksud adalah ajaran pemahaman yang ada di awal Islam, manhajnya, metode pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, baik di bidang akidah maupun di bidang amalan. Atau yang dia maksud adalah at-taqwa, ketakwaan. Ketakwaan itu adalah ikhlas dan ilm. Kesimpulan makna takwa adalah ikhlas dan ilm, ikhlas dan mutaba'ah. Oleh karena itu kata Imam Malik ketika menjelaskan makna kalimat syekhnya Wahab Ibn Kaysan bahwa yang akan memperbaiki akhir urusan ini, yang sekarang ini sedang terjadi perselisihan ini, ini hanya akan baik jika dikembalikan kepada apa yang memperbaiki yang awal dulu. Apa itu? Ya. Kenapa awal urusan ini dulu terjaga, tidak terjadi perselisihan seperti ini? Karena mereka dulu di atas takwa, generasi awal bertakwa, sehingga mereka tidak berselisih seperti sekarang. Mereka di atas satu manhaj, manhaj Rasul alaihissalam, di atas satu metode dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, baik di bidang akidah maupun amalan, sehingga tidak ada bid'ah, tidak ada yang menyimpang dari akidah yang benar, tidak ada yang menyimpang dari amalan yang benar. Semuanya bertakwa, yakni semuanya dalam menjalankan agama ini ikhlas, dan mereka semuanya ittiba' kepada sunnah ajaran Rasulullah SAW. Takwa itu, definisi yang terbaik dalam mendefinisikan takwa sebagaimana dipilih oleh Ibn Qayyim, ya, definisi yang dikemukakan oleh seorang tabi'i yang mulia, Talq bin Habib, ketika mengajari murid-muridnya menghadapi fitnah. Idfa'u al-fitnah bit-taqwa, kata dia kepada murid-muridnya. Hadapi fitnah itu dengan takwa. Mereka bertanya, wa mat taqwa ya imam? Apa itu takwa wahai imam? Apa itu takwa? Yang fitnah-fitnah itu dihadapi, diatasi dengan takwa. Dijawab olehnya, an ta'mala bi ta'atillahi 'ala nurin min Allah tarjua thawab Allah. An ta'mala bi ta'atillahi, engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah dengan dua dasar. Pertama, 'ala nurin min Allah, di atas cahaya dari Allah, yaitu apa? Ilmu. Di atas ilmu. Ilmu bahwa itu ketaatan, yang kamu lakukan itu ketaatan dengan dalil, dengan ilmu. Tarjua thawab Allah, dasar yang kedua, kamu melakukan ketaatan itu karena berharap pahala dari Allah, bukan yang lainnya. Wa an tatruka ma'siyatallah 'ala nurin min Allah takhafa azab Allah. Dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah dengan juga dua dasar, di atas cahaya dari Allah yaitu ilmu, engkau ilmui dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman yang benar, bahwa itu maksiat, bukan ketaatan, itu maksiat, sehingga kau menghindarinya berdasarkan ilmu itu. Dan atas dasar takut diadab oleh Allah jika melakukan maksiat itu. Di atas cahaya dari Allah ketika melakukan ketaatan dan menghindari maksiat, ini adalah mutaba'ah, mengikuti sunnah ajaran Rasulullah SAW yang berdasar kepada Al-Quran dan sunnah, hadis-hadis. Ketika melakukan ketaatan berharap pahala dari Allah, ketika meninggalkan maksiat takut adab Allah, inilah ikhlas. Inilah ikhlas. Jadi takwa kesimpulannya dari definisi, dan Ibnu Qayyim merekomendasi definisi ini dari Tauf bin Habib, ini definisi yang terbaik dalam mendefinisikan takwa. Ya. Kesimpulan dari definisi tadi, setelah mendengar penjelasan tadi, kesimpulannya apa? Takwa itu apa? Ilmu dan ikhlas dalam beramal. Ilmu dan beramal di atas ilmu dan ikhlas, itu kesimpulannya. Inilah keadaan generasi awal mereka di atas keikhlasan dan di atas ilmu mutabah ajaran Rasulullah SAW. Oleh karena itu mereka semua terjaga, urusan mereka baik, terjaga dan tidak terjadi perselisihan yang tercela. Ya, adapun perselisihan yang sifatnya perkara-perkara ijtihadi, yang memang ada ruang untuk berijtihad, nanti akan datang penjelasan prinsipnya. Nah, itu terjadi di masa Nabi alaihi salatu wassalam dan tidak ada yang dicela. Nah, oleh karena itu ahlul ilm, alim ulama, mereka ijma' ahlul ilmi wal iman bada'an min as-sahabah fa'immati at-tabi'in faman ba'dahum 'ala annahu yajibu al-akhdhu bima dalla 'alaihi ad-dalil min kitabillahi wa min sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ulama ahlul ilm wal iman, mereka ijma'. Ahlul ilm wal iman di sini mulai dari sahabat, kemudian imam-imam tabi'in dan alim ulama setelah mereka. Mereka ijma', sepakat bahwa wajib mengambil apa yang telah ditunjukkan oleh dalil dari kitabullah Al-Quran dan dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antaranya diangkat di sini yaitu statementnya Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Al-Lalakai dalam syarh Al-I'tiqad, syarh Al-I'tiqad Ahlussunnah. Ibnu Abbas mengatakan, wallahi ma adhunnu ahadan ahabba ila syaitani halakan minni al-yawm. Wallah, kata Ibnu Abbas, demi Allah, ma adhunnu ahadan, aku tidak menduga, ya, yakni aku yakin, aku tidak menduga ahadan, ada seseorang, ahabba ila syaitani halakan minni al-yawm, ada seseorang yang selain aku yang paling diinginkan kematiannya hari ini oleh syaitan. Sampai bersumpah Ibn Abbas, demi Allah, aku tidak menyangka ada orang lain selain aku yang paling diinginkan kematiannya hari ini oleh syaitan. Yani akulah, yani Ibn Abbas yang paling diidam-idamkan kematiannya oleh syaitan saat itu. Faqil, maka dikatakan kepada Ibn Abbas, wa kaif, kenapa begitu? Kata Ibn Abbas, tahdithul bid'atu fil masyriqi awil maghribi fayahmiluha ar-rajulu ilayya fa'idha intahat ilayya qama'tuha bis sunnah faturadda alaih. Karena terjadi bid'ah, kata Ibn Abbas, terjadi bid'ah di timur atau di barat, kemudian ada orang yang menukil bid'ah itu kepadaku, dilaporkan kepadaku, minta petunjuk bagaimana dengan bid'ah yang terjadi. Apabila bid'ah itu sampai kepadaku, aku hancurkan bid'ah itu dengan sunnah. Maka bid'ah itu pun terbantah atasnya, atas pengusungnya itu. Nah, atas pelakunya, atas pembawa bid'ah, pencetus bid'ah itu. Sementara orang itu memunculkan bid'ah tersebut, itu adalah dari iblis, dari syaitan, syubhat dari syaitan. Nah, dibisikkan kepadanya, kemudian dia pun mengemukakannya, menyampaikannya, ya, menyebarkannya di kalangan manusia. Oleh karena itu paling dibenci oleh iblis saat itu adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas di sini terkait masalah ini karena beliau Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang masih hidup ya di akhir-akhir pada saat mayoritas sahabat sudah tidak ada ya, dan sudah mulai bermunculan bid'ah-bid'ah. Nah, kita tahu kehebatan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau yang dipercaya oleh Ali bin Abi Thalib di masa khilaf Ali bin Abi Thalib, ketika muncul kesesatan yang pertama secara resmi dengan bendera resmi, yaitu daulah ya, mengangkat bendera, mendirikan kedaulatan sendiri, yaitu Khawarij. Nah, memberontak keluar dari khilaf Ali bin Abi Thalib. Ibnu Abbas yang dipercaya oleh Ali bin Abi Thalib diutus untuk mendatangi, masuk ke markas Khawarij, mendebati mereka, mematahkan hujjah mereka ya, sehingga banyak ribuan dari mereka yang rujuk. Nah, dan sebelum Ibnu Abbas ada ucapan riwayat dari Umar Al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan iyyakum wa ahlar ra'i, waspada hati-hati kalian dengan para penganut logika, akal, yang mengedepankan logika akal daripada nas Al-Quran dan As-Sunnah. Fa innahum a'yathum ahadith Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya mereka-mereka itu, kaum itu, mereka telah dilelahkan oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayahfadhuha, untuk menghafalnya. Mereka tidak mampu untuk menghafalkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu birra'i, maka mereka berbicara dengan hasil logika mereka sendiri, hasil olahan akal mereka sendiri. Fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Ya, ucapan Umar ini, asar Umar ini dikeluarkan oleh Ad-Darqutni dalam sunannya. Ya, Al-Khatib dalam Al-Faqih wal Mutafaqih dan yang lainnya. Jangan terpengaruh dengan kehebatan, kecerdasan orang-orang yang menganut ra'i, logika, pandai berretorika, mengolah, menyusun teori, ya, statement ini dan itu, yang seakan memukau, tetapi pada hakikatnya menyesatkan. Mereka memang notabene-nya orang-orang cerdas, namun tidak bersih hatinya, kalbunya. Karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang mereka-mereka itu, utu zakaan, utu zakaan. Mereka itu orang-orang yang diberi kecerdasan, pintar-pintar, cerdas-cerdas. Ya, utu zakaan, walam yu'tu zakaan. Tetapi mereka tidak diberi zakaan, tidak diberi kebersihan jiwa, tidak diberi kebersihan qalbu, hati, sehingga akal mereka, logika mereka berjalan bersama dengan syaitan, sehingga sesat dan menyesatkan. Al-Faruq Umar bin Khattab telah memberi peringatan tentang mereka, hati-hati, jangan tergiur oleh kecerdasan-kecerdasan ya, para pengatur logika itu. Kemudian dari kalangan tabi'in, ucapan As-Sya'bi yang dikeluarkan oleh Ad-Darimi dan yang lainnya, As-Sya'bi mengatakan, iyyakum wal muqayasata, hati-hati kalian, waspada kalian dengan qiyas. Fawalladhi nafsi biadih, demi zat, diri yang jiwaku berada di tangannya, ini Allah subhanahu wa ta'ala, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, lain akhattum bil qiyasi, sungguh apabila kalian mengambil qiyas, latuhillunnal harama, sungguh kalian akan menghalalkan sesuatu yang haram, wala tuharrimunnal halala, dan kalian akan mengharamkan yang halal. Hati-hati, kias itulah yang menyesatkan banyak orang. Kias, kias, kiasnya begini, kiasnya begitu. Akhirnya sesuatu yang halal jadi haram, sesuatu yang haram jadi halal. Kias yang dimaksud di sini kias yang batil. Ya, kias yang madmum, yang tercela. Min jinsi kias iblis. Kita tahu bersama, yang pertama kali melakukan kias, dan itu kias yang batil, yang mengajarkan kias yang batil adalah iblis. Coba lihat, ketika iblis menentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam, ya, dia enggan. Aba wastakbar. Enggan, dan dia menyombongkan diri. Dan dia membantah Allah Subhanahu wa taala, berani membantah Allah Subhanahu wa taala dengan kias. Apa kiasnya? Dia mengkias Adam diciptakan dari tanah, saya diciptakan dari api. Ana khairum minhu, berarti kiasnya, karena dia dari tanah, saya dari api, berarti saya lebih baik daripada dia. Coba lihat kiasnya. Nah, dikias, karena dia dari tanah, saya dari api, berarti saya lebih baik daripada dia. Jika saya lebih baik daripada dia, nah, lihat kiasnya. Jika saya lebih baik daripada dia, karena unsur penciptaan saya lebih baik daripada dia, berarti saya tidak pantas sujud kepadanya. Harusnya dibalik, dia yang sujud. Kias, kias yang batil. Ana khairum min, saya lebih baik daripada dia. Ya, maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibantah dengan Allah Subhanahu wa taala mengangkat keistimewaan Adam. Ya. Apa yang menghalangi kamu sujud kepada sesuatu yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri? Yani Adam dibentuk, dicipta oleh Allah dengan tangan Allah. Ya. Yani terbentuk dan tercipta Adam bukan dengan kun. Bukan dengan kun jadilah. Adapun iblis dan yang lainnya yang tercipta dengan kun, dikatakan Allah mengatakan kun langsung jadi tercipta. Adapun Adam dan yang semisal dengan Adam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan tangannya, bukan dengan kun, tapi dibentuk dan dicipta dengan tangannya, kemudian ditiupkan ruh padanya. Ini keistimewaan Adam. Adam lebih istimewa daripada iblis. Nah, dan kiasnya batil. Artinya, yang pertama mencontohkan kias yang batil untuk menentang nas, untuk menentang perintah Allah adalah iblis. Maka kias-kias yang bermunculan setelah itu semuanya adalah mengikuti jalannya iblis, kias-kias yang batil yang datang setelahnya. Menghalalkan sesuatu yang haram, mengharamkan sesuatu yang halal. Oleh karena itu Syaibi mengingatkan, iyyakum wal muqayasah. Al-qiyas, huwa alladhi nafsi biyadi la in akhadtum bil qiyas la tuhillunna al-harama wa la tuharrimunna al-halala, fama balagakum amman hafidha min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakhudhu bihi aw qala fahfadhuh. Maka apa yang sampai kepada kalian dari jalur orang yang telah menghafal dari sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah itu, hafalkan itu, jadikan sebagai pegangan, itu dalil. Jangan selisihi dengan kias, kias, kias. Al-Imam Malik, karena Imam Malik yaqul as-sunnatu safinatu Nuh man rakibaha najah. As-sunnah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaikan safinatu Nuh, perahunya Nabi Nuh. Man rakibaha najah, barang siapa mengendarainya maka dia akan selamat. Ya, maka dia akan selamat. Begitu pula ucapan dalam makna ini Abdullah ibnu Syaudab Al-Khurasani. Perkataan Abdullah ibnu Syaudab Al-Khurasani rahimahullah, dia mengatakan inna min ni'matillahi 'alal a'jami wal hadats idza nasaka ayyuakhia sahib sunnatin fayahmilahu 'alayha. Sesungguhnya merupakan nikmat Allah atas seorang ajami. Ajami adalah seorang non Arab. Ajami non Arab, ya. Bukan orang Arab. Ya, seperti kita-kita ini. Nah. Wal hadats, dan orang yang baru tumbuh berkembang. Baru belajar, sedang mencari jati diri, sedang mencari kebenaran. Ya, sebagaimana keadaan ya notabenenya remaja-remaja, pemuda-pemuda. Ya. Idza nasaka, apabila dia iltizam. Apabila dia iltizam, yakni dia ingin beragama dengan baik, memegang agama Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah, menjadi orang yang multazim. Nah, ya, merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut pada saat-saat seperti itu yang sangat butuh bimbingan, sedang pencarian, sedang mencari jati dirinya, sedang mencari mana jalan yang benar. Dia mendapati seorang sahib sunnah. Dia mendapati seorang sunni salafi yang berpegang dengan bermanhaj dengan sunnah. Kemudian sahib sunnah sunni salafi tersebut membimbing dia, mengarahkan dia kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia pun menemukan jalan yang benar. Nikmat. Wa kam min muridin lil khair lam yusibhu, kata Ibn Mas'ud. Wa kam min muridin lil khair lam yusibhu. Tidak sedikit orang yang menginginkan kebaikan sebenarnya, tetapi dia tidak mendapatkannya. Sebagian pemuda, sebagian remaja sedang dalam pencarian jati dirinya, menghadiri majelis ini, menghadiri majelis itu, ya, melihat ada orang, ya, yang dia lihat multazim, dia lihat orang itu tekun dengan agamanya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sangka punya ilmu, kemudian dia dekat, dia ajak berbincang, minta petunjuknya, bimbingannya. Ternyata diarahkan kepada kesesatan, kepada bid'ah. Akhirnya celaka dia. Dia tidak mendapatkan jalannya yang benar. Ketika seseorang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kondisi itu, dia berjumpa dengan sahib sunnah, pemilik sunnah, pengadu sunnah, sunni salafi, mengajari dia sunnah Rasulullah SAW. Nah, maka dia pun selamat. Mengajarinya jalan yang lurus, siratul mustaqim. Mungkin untuk sementara kita tawakuf di sini. Ya, kita istirahat dulu sejenak. Insyaallah kita akan lanjut lagi. Nah, yang kedua nanti. Bismillahirrahmanirrahim.